Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Rabbuna Azza wa Jal yang di kesempatan pagi hari ini Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk kembali melanjutkan kajian kita di majelis Ahad pagi ini, yang alhamdulillah kajian di Ahad pagi setiap pekan berjalan dengan mempelajari beberapa atau berbagai pembahasan ilmu, baik itu tentang akidah, hadis, tafsir, manhaj dan yang lainnya. Dan terkhusus di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, pembahasan tentang akidah wal manhaj dari kitab Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang berjudul Syarhus Sunnah. Pelajaran tentang ilmu agama yang disebut dengan al-fiqhu fid-din merupakan bagian dari kewajiban sekaligus bagian dari ibadah yang sangat penting bagi seorang ahlus sunnah atau seorang salafi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sekian hadis yang sebagian dari hadis-hadis itu telah sering kita dengar, bahkan mungkin sebagian dari kita telah menghafalnya dengan baik. Di antara sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu fid-din, maka pasti Allah jadikan dia faqih terhadap agamanya. Fa al-fiqhu fid-din, upaya untuk memahami, upaya untuk mendalami agama, ilmu-ilmu agama merupakan sesuatu yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini menyebutkan bahwa barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih. Berarti bahwa al-fiqhu fid-din, seseorang memiliki fiqih, pemahaman yang baik, pemahaman yang benar, mengerti ilmu, memiliki ilmu tentang agamanya, maka itu merupakan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan padanya, kebaikan di dunianya maupun kebaikan di akhiratnya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak memiliki fiqhu fid-din, tidak mengerti agamanya, tidak memahami agamanya, tidak berilmu tentang agamanya, maka sebaliknya itu merupakan tanda bahwa Allah tidak menghendaki kebaikan pada dirinya. Fa jahilnya seseorang, atau ketika seseorang jahil tentang agama, maka kita khawatir, itu merupakan tanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah permohonan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa untuk memohon ilmu, doa untuk memohon ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengannya seseorang mengerti agamanya, ilmu yang dengannya seseorang beramal dengan ilmu tersebut, mengamalkan dan menerapkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Hadza ilman nafi', ilmu yang mengantarkan seseorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa memperhatikan perintah dan larangan Allah, senantiasa memperhatikan batas-batas hududullah, batas-batas Allah, batas-batas yang Allah telah berikan, sehingga dia senantiasa memperhatikannya dan tidak melanggar batas-batas itu. Hadza ilman nafi'ah, ilmu yang tidak hanya sekedar menjadikan dia tahu, memiliki pengetahuan tentang agamanya, namun di samping itu akan menambah amaliyah dia, menambah imannya dan menambah amalnya, serta menambah takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ilman nafi'ah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba. Dan aku mohon kepadamu ya Allah rizki yang baik, yang halal. Makannya adalah makanan yang baik dan halal. Minumannya adalah minuman yang baik dan halal. Pakaiannya adalah pakaian yang baik dan halal, sehingga dia hidup di atas sesuatu yang halal, rezeki yang halal. Tatkala makanan dan minumannya adalah sesuatu yang halal, demikian pula yang dia pakai adalah sesuatu yang halal, maka akan memberikan barakah yang besar, sehingga itu menunjang iman dia, menunjang amal dia, dan menunjang ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jal. Wa amalan mutakabbala, dan mohon amal yang dikabulkan, amal yang diterima. Tiga permohonan ini, mohon ilmu manfaat, rezeki yang tayyibah, dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal, maka amalnya mutakabbala, diterima. Diterima insyaallah, salatnya diterima, zakatnya adalah zakat yang diterima, sehingga amal dia itu benar-benar membuahkan iman, semakin menguatkan iman dia, membuat dia semakin istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani. Doa yang lainnya, Allahumma 'allimni ma yanfa'uni, ya Allah ajarkan kepadaku apa yang manfaat bagiku, bermanfaat bagi duniaku, bermanfaat bagi akhiratku, bermanfaat untuk diriku dan untuk keluargaku, untuk lingkunganku, bermanfaat ilman nafi'. Allahumma 'allimni ma yanfa'uni wanfa'ni bima 'allamtani, dan jadikan aku bisa mengambil manfaat dari ilmu yang telah kau ajarkan. Di antara bentuk mengambil manfaat dari ilmu itu adalah mengamalkan ilmu itu. Benar-benar dia menjadikan ilmu itu, apabila merupakan terkait dengan keyakinan, maka dia meyakini apa yang telah dia ketahui itu. Apabila itu sesuatu yang harus dia ucapkan, maka dia ucapkan. Apabila itu sesuatu yang harus dia kerjakan, ya, maka dia pun kerjakan. Dan bahkan ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ilmu itu senantiasa diminta untuk bertambah. Bahkan para anbiya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakan wahai Muhammad, rabbi zidni ilma, tambahkan kepadamu, kepadaku ya Allah ilmu. Jika para anbiya diperintah oleh Allah untuk meminta ziyadatul ilm, maka tentu umatnya sangat-sangat membutuhkan ziyadatul ilm, tambahan ilmu, tambahan ilmu. Jika para nabi yang mereka langsung mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam mendapatkan wahyu, toh masih diminta ziyadatul ilm. Apalagi kita. Apalagi kita. Para nabi ilmu itu datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Masih diperintah untuk ziyadatul ilm. Maka lebih-lebih kita yang tidaklah datang ilmu itu kecuali apabila kita mempelajarinya, mencarinya dengan sungguh-sungguh dan serius. Tidak mungkin ilmu datang dengan sendirinya. Perlu ada upaya yang serius, perlu ada upaya yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu Nabi juga bersabda, ta'allam, ya ayuhan nas ta'allamu innamal ilm bitta'allum wal fiqh bittafaqquh. Wahai umat manusia, ta'allamu, belajarlah kalian. Innamal ilm bitta'allum, ilmu itu hanya didapat dengan cara ta'allum. Tidak bisa dengan biasa-biasa saja, tidak bisa dengan santai-santai saja, namun ta'allum, ada upaya ta'allum, belajar. Wal fiqh bittafaqquh, dan fiqh itu didapat dengan cara tafaqquh, berupaya dengan serius mendalaminya, berupaya serius untuk bisa memahaminya. Ada wal fiqh. Sekaligus perintah Allah kepada nabinya tadi di salah satu ayat di surat Taha, wa qur rabbi zidni ilma, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan ilmu, di mana Allah perintahkan nabinya untuk meminta ziyadah, tambahan, bukan tambahan dunia, bukan tambahan mal, bukan tambahan kedudukan, namun tambahan ilmu. Kalau ada sesuatu yang lebih utama dari ilmu, pasti Allah perintahkan untuk meminta tambahan itu. Menunjuk, dan di sini perintah meminta tambahan itu adalah meminta tambahan ilmu, menunjukkan keutamaan ilmu itu. Sekaligus ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, di sini juga menunjukkan pentingnya bagi kita majalisil ilm, dan pentingnya bagi kita untuk istimrar kehadiran kita di majalisil ilm. Dalam rangka apa? Dalam rangka ta'allum, dalam rangka ziyadatul ilm, yang dengan itu kita berharap akan ada ziyadatul amal, ya, sebagai buah dari ziyadatul iman yang berujung kepada ziyadatul taqwa, ziyadatul khauf wal khasyah lillahi azza wa jal. Maka at-tafaqquh fid din, ikhwani fid din rahimani wa rahmakumullah, adalah sesuatu yang sangat mulia dan utama, sekaligus sesuatu yang sangat penting dan merupakan kebutuhan kita. Wabil khusus, setiap kita, setiap salafi akan sangat membutuhkan ilmu, karena dia haus untuk mendapatkan bimbingan salaf. Iya. Bimbingan salaf dalam setiap urusan agama dia, qaulan wa amalan, baik terkait dengan ucapan dia maupun amaliah dia. Dia sangat membutuhkan bimbingan salaf, bimbingan para ulama. Maka seorang salafi akan sangat membutuhkan majalisil ilm. Wa la siyama ilmu tentang aqidah wal manhaj, terlebih ilmu tentang aqidah, ilmu tentang manhaj, di samping ilmu-ilmu yang lainnya, tentang ibadah, akhlak, muamalah. Dan para ulama di setiap zaman dan masa terus menulis tentang ilmu. Ya. Baik itu berupa matan maupun berupa ta'liqat maupun berupa syarah maupun berupa mu'allaf al-mausu'ah, tulisan yang memang panjang lebar mengupas sebuah permasalahan. Para ulama termasuk dalam masalah aqidah wal manhaj ditulis. Ya, kita lihat para ulama di zaman sekarang menulis kitab-kitab, entah itu dalam berupa syarah terhadap kitab terdahulu ataupun taklif jadid, tulisan yang baru yang diperuntukkan untuk umat yang di masa itu. Padahal kitab-kitab tentang akidah telah ada sejak masa salaf, sejak masa muqaddimun. Namun ulama yang datang setelahnya menulis karya yang baru, tidak mencukupkan dengan kitab yang terdahulu. Atau ulama yang kemudian datang menulis, menjelaskan, mensyarah kitab yang telah terdahulu, tidak berhenti, tidak putus ta'lifat, mu'allafat para ulama itu. Menunjukkan apa? Pentingnya masalah ini. Pentingnya masalah ilmu, bil khusus ilmu tentang akidah, ilmu tentang manhaj, dan ilmu tentang akidah akan terus diulang dan dibahas. Ilmu tentang akidah wal manhaj akan terus diulang dan dibahas, dikaji. Nah, tak lekang dari tak lepas dari pembahasan majalis para ulama, hatta ulama al-kibar. Sekaliber Syekh bin Baz masih juga memiliki syarah terhadap Thalahatul Usul. Syekh Al-Utsaimin juga memiliki syarah terhadap Thalahatul Usul. Padahal Syekh bin Baz guru beliau. Para ulama dari tempat yang jauh ketika datang ke sebuah kajian, memberikan materi dalam sebuah kajian atau daurah, pun yang dibahas Thalahatul Usul, Al-Qawaidul Arba', Al-Usulus Sittah, Kitab Tauhid, Usulul Iman, Syarhus Sunnah, terus dibahas, diulang-ulang, enggak pernah habis. Dan demikianlah, karena memang ilmu tentang akidah ini akan terus dibahas sampai kapan? Sampai seseorang kembali ke liang lahat. Dia akan terus belajar. Meskipun itu sudah dia sudah paham, sudah dia sudah tahu, sudah mengerti, bahkan dia menjadi seorang alim sekalipun, akan terus mempelajari, akan terus membahas. Imma dia berposisi sebagai seorang yang belajar, wa imma dia berposisi sebagai seorang yang mengajarkan ilmu itu. Ta'liman wa ta'alluman, terus dibahas ilmu itu, entah itu diajarkan ta'lim atau ta'allum, berposisi sebagai seorang yang belajar. Di kesempatan pagi hari ini, setelah kita vakum beberapa waktu lamanya, dan insyaallah ta'ala ini merupakan majelis yang pertama setelah kita vakum beberapa waktu lamanya, kita lanjutkan kajian kita tentang kita pada kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kita sampai pada alinea yang ke-17 kalau menurut syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, atau pada alinea ke-20 kalau menurut syarah Syekh Rabi. Qala al-muallif rahimahullah, wal iman bi haudhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli nabiyyin haudhun illa salihan alaihi salam fa inna haudahu dar'u naqatih. Berikutnya adalah beriman tentang haud Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap nabi memiliki haud. Ditegaskan oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan dalam syarah beliau, kadzalika min usuli ahli sunnati wal jamaah al-iman bil haud. Demikianlah termasuk prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah beriman terhadap al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mempelajari pembahasan tentang al-iman bi haudir rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempelajari salah satu asal, salah satu prinsip min usuli ahli sunnati wal jamaah. Ya, beriman terhadap haudir Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu prinsip dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata Syekh, "Far Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu haudun." Rasul memiliki haud, telaga nanti sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Wa kullu nabi minal anbiya lahu haudun tariduhu ummatuh. Demikian pula setiap nabi mereka memiliki haud, telaga. Di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga, setiap nabi pun juga memiliki telaga. Tariduhu ummatuh, yang telaga itu akan didatangi oleh umatnya, oleh masing-masing umat dari para nabi itu. Li'annan nas yusibuhum atosh, atoshun sedid. Karena umat manusia pada saat itu, ya, di saat di arasatil qiyamah, di detik-detik peristiwa-peristiwa kiamat nanti, mereka akan mengalami rasa haus yang sangat. Yahtajuna ilal ma, mereka membutuhkan air. Sehingga mereka tatkala melihat ada haud, telaga, maka serta merta mereka mendatangi, berbondong-bondong mendatangi telaga tersebut. Dan setiap umat akan mendatangi telaga nabinya masing-masing. Wa haudu nabiyina huwa a'zamul hiyab. Telaga nabi kita adalah telaga yang terbesar. Telaga yang terbesar. Tuluhu syahr wa arduhu syahr. Panjangnya ukuran telaga ini, luasnya berapa? Panjangnya itu perjalanan satu bulan. Wa arduhu syahr, lebarnya perjalanan satu bulan dengan berjalan kaki. Ma'uhu ashaddu bayadan minal laban, airnya itu lebih putih daripada air susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Wa aniyatu adada nujumi, wa aniyatuhu adadu nujumis sama, dan gelas-gelas yang tersedia ya di telaga itu adalah sejumlah bintang-bintang di langit. Bisa ngitung bintang-bintang, jumlah bintang di langit? Enggak bisa ngitung. Ya. Nah, segitulah jumlah ania gelas-gelas yang tersedia nanti. Man yashrabu minhu syarbatan lam yadhma ba'daha abada. Barang siapa yang meneguk atau meminum ya dari telaga itu syarbatan, sekali minum, maka dia tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Wa yudadu anhu al-murtaddun alladzina irtaddu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun umat yang datang tadi ya berbondong-bondong menuju ke telaga tadi, ternyata tidak semuanya bisa sampai. Ternyata di sana ada orang-orang yang dihalau ya, dihalau dari haud tersebut. Siapa mereka? Al-murtaddun, orang-orang yang murtad. Alladzina irtaddu ba'da ar-rasul, yang mereka murtad sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yudzadu anhu man kadzdzaba bih min ahli al-bid'ah, wallahu alam. Demikian pula akan dihalau, dicegah dari telaga itu setiap orang yang mendustakan keberadaan telaga itu dari kalangan ahlul bidah. Tayyib ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ahadis tentang tadi itu berupa kesimpulan. Mana dalilnya? Tayyib, di sana ada sekian banyak hadis tentang al-haud yang memberitakan tentang al-haud, dan hadis-hadis tentang haud itu mencapai derajat mutawatir. Mencapai derajat apa? Mutawatir. Waqad tawatarat al-ahadith al-warida fi hadzal haudil azim alladhi akramallahu bihi rasulana al-karim wa ummatahu. Dan sungguh dijelaskan oleh Syekh Al-Allama Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah dalam syarahnya, kata beliau bahwa hadis-hadis tentang al-haud itu telah mencapai tingkat yang mutawatir, yang mana haud ini Allah muliakan dengan haud ini nabinya, rasulnya yang mulia dan umatnya. Waqad balagha adada ruwati ahadithil haud hawali 80 sahabiyan. Para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang haud itu telah mencapai kurang lebih sekitar 80 sahabat yang meriwayatkan tentang apa? Haud. Keberadaan haud Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa beliau bersabda memberitakan tentang haud ini itu berkali-kali didengar oleh banyak sahabat. Yang menyampaikan kepada kita saja itu berapa? 80 sahabat. Sementara sahabat Nabi itu tidak hanya ratusan, ya, tidak hanya ribuan, ya, bahkan mencapai ratusan ribu sahabat. Minha fi sahihain hawali 20 hadithan min 20 sahabiyan. Di antara para sahabat itu, atau di antara hadis-hadis tersebut, di antara hadis-hadis, ya, di antara hadis-hadis tentang haud itu ada yang terdapat dari, di dalam as-sahihain, yakni sahihil Bukhari dan sahih Muslim, itu sekitar 20 hadis dari 20 sahabat. 20 hadis dari 20 sahabat. Naam. Wa baqiyatuha, sisanya fi baqi dawamin sunnah. Sisanya, sisa dari tadi kan ada 80 hadis, 80 sahabat. Yang di sahihain ada 20 hadis dari 20 sahabat. Sisa berapa? Sisa 60 sahabat. 60 sahabat belum tentu 60 hadis. Bisa lebih. Karena satu sahabat bisa lebih dari satu hadis. Nah. Maka sisanya kata Syekh terdapat dalam dawamin sunnah yang lainnya selain as-sahihain. Imma di Sunan Abi Daud, di Sunan Tirmidzi, di Sunan Nasa'i, atau Ibnu Majah. Ya, atau kitab-kitab hadis yang lainnya sangat banyak. Sahih Ibnu Hibban, Sahih Hakim. Nah. Dan yang lainnya Musnad Imam Ahmad. Ya, dan yang lainnya, dan yang lainnya dari kitab-kitab hadis. Ya. Wa baqiyatuha fi baqi dawawinis sunnah. Itu terdapat dalam kitab-kitab sunnah yang lainnya, minas sunan wal jawami wal mana wal masanid wal ma'ajim. Baik itu kitab-kitab hadis dalam versi penyusunan sunan, ya, atau jawami' disusun dalam versi jami', atau disusun dalam versi musnad, atau disusun dalam versi mu'jam. Contoh musnad, musnad al-Imam Ahmad. Contoh juga musnad Syafi'i. Ya. Dalam mu'jam, contohnya mu'jam At-Tabrani. Itu semua ada di sana. Kitab-kitab tersebut memuat hadis-hadis yang memberitakan tentang haud. Faqad tajawazat hadhil ahadith haddat tawatur. Sehingga kata Syekh, hadis-hadis tadi itu telah sampai pada derajat mutawatir. Wa ma'a hadza. Ya, meskipun demikian pada hadisnya sudah mutawatir. Fa hunaka unasun min ahli dhalal. Di sana masih ada ya, sekelompok orang dari kalangan ahlud dhalal, wahumul khawarij. Mereka adalah khawarij, wa ba'du al-mu'tazilah, sebagian dan sebagian mu'tazilah. La yu'minuna bil haud. Tidak mau beriman terhadap apa? Haud. Tidak meyakini bahwa haud itu ada. Mendustakan keberadaan haud, enggak percaya, enggak beriman terhadap keberadaan haud. Ya. Padahal hadisnya sudah mutawatir. Dan mereka telah membuat sebuah kaedah, kaedah baru yang enggak dikenal di kalangan salaf, enggak dikenal di kalangan sahabat, enggak dikenal di kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebuah kaedah baru bahwa permasalahan akidah itu tidak cukup sekedar ada hadisnya, tapi dipersyaratkan hadisnya harus mutawatir. Ya, ini kaidah baru yang berlaku di kalangan khawarij, di kalangan mu'tazilah. Kalau hadisnya mutawatir, mereka enggak mau mengimani. Kalau itu permasalahan akidah, boleh dalam masalah furu' katanya, masalah hukum itu boleh kalau hadisnya enggak mutawatir. Tapi kalau masalah akidah harus mutawatir. Ya, harus mutawatir. Ini kaidah baru yang mereka buat, kaidah baru yang mereka ciptakan. Nah, orang pertama yang melanggar kaidah ini mereka sendiri. Ya, orang pertama yang melanggar kaidah yang mereka buat ini sendiri, itu mereka sendiri. Sekian banyak masail, ya, permasalahan dalam permasalahan akidah yang hadisnya mutawatir, tetap mereka mengingkarinya. Di antaranya yang sudah kita lewatin bahasanya, masalah ru'yatullah, bahwa Allah nanti kelak di yaumil qiyamah, kaum muslimin, kaum mukminin akan melihat Allah nanti di surga, di jannah. Berita tentang hal ini hadis-hadisnya mutawatir, namun mereka tetap mengingkarinya. Kaum mu'tazilah adalah kelompok yang mengingkari bahwa mereka tidak mau mengimani, tidak percaya bahwa kaum mukminin nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, di surga. Mereka enggak mau beriman. Padahal hadisnya mutawatir. Termasuk juga hadis tentang haud. Kaum Mu'tazilah atau sebagian Mu'tazilah dan kelompok Khawarij tidak mau beriman terhadap apa? Haud. Mereka enggak meyakini. Mereka enggak percaya bahwa nanti di yaumil qiyamah ada haudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang masalah ini di kalangan ahlus sunnah tidak ada persyaratan harus mutawatir. Iya, dipersyaratkan adalah dalam masalah atau seluruh masalah agama termasuk masalah akidah, dipersyaratkan adalah dalil minal Quran, iya, dan dalil minas sunnah sahihah ala fahmis salaf. Ini yang disyaratkan. Tidak, hadisnya apa? Harus sahih. Tidak perlu mutawatir, yang penting sahih. Iya. Dan Al-Quran dan hadis tadi yang sahih tadi difahami dengan faham as-salaf. Bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in dan tabi'ut tabi'in memahami dan mengamalkan hadis-hadis atau ayat-ayat tersebut. Nah, masyaal ikhwan rahimani wa rahmakumullah, sehingga tidak ada ya persyaratan harus mutawatir. Nah, tidak perlu mutawatir. Yang penting hadis adalah hadis yang sahih. Imma sahih dalam arti memang derajatnya sahih atau hasan. Dan demikianlah yang difahami oleh salaful ummah, maka diterima. Ya. Nah, kenapa kita tegaskan di pembahasan ini bahwa hadisnya mutawatir? Ya, kita tegaskan di awal tadi bahwa hadis tentang haud itu hadisnya adalah hadis yang mutawatir. Loh, kenapa kita tegaskan? Kenapa? Kan bukan syarat. Naam. Di kalangan ahlu sunnah bukan syarat. Ya, tidak dipersyaratkan mutawatir. Namun kita tegaskan bahwa hadisnya mutawatir adalah dalam rangka menunjukkan kepada kaum Mu'tazilah sekaligus membantah mereka yang masih tidak mau beriman terhadap haud, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini loh hadisnya mutawatir sudah. Jangan tanya sahihnya sudah. Iya, jangan tanya sahihnya. Sudah dikatakan mutawatir, maka jelas-jelas itu sesuatu yang atau hadis yang sahih. Maka kata Syekh di sini, wa ma hadza fa hunaka unasun min ahli dhalal wa humul khawarij wa ba'di al-mu'tazila la yu'minuna bil haud wa bil ahadith al-waridah bihi. Ya, meskipun demikian, meskipun hadisnya mutawatir, masih ada di sana sekelompok orang dari kalangan ahlud dhalal, yaitu mereka adalah khawarij dan sebagian mu'tazilah, tidak mau beriman terhadap haud dan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Fahariyun bihaula an yuhramu wa ayyutradu min wurudihi, sehingga mereka pantas untuk diharamkan dan pantas untuk diusir dari telaga ini. Ya. Li'annahum la yu'minuna bihi, karena mereka tidak memberiman terhadap telaga tersebut. Ma'a anna hadithahu tajawazat haddat tawatur kama aslafna, padahal hadisnya sudah mutawatir sebagaimana kita jelaskan tadi. Wa lanadhkur asma jama'atin minas sahabah alladzina rawau ahaditsal haud, yang kita akan sebutkan nama-nama ya sekelompok sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang haud ini. Kita akan sebutkan sebagian nama-nama itu. Wa mimman rawa dzalik, di antara mereka para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang haud, di antaranya adalah Anas ibn Malik wa Abdullah bin Umar wa Harithah bin Wahab wa Jundub bin Abdullah wa Sahal bin Sa'ad, Sahal bin Sa'ad wa Aisyah ummul mu'minin wa Uqbah bin Amir, Uqbah bin Amir wa Abdullah bin Mas'ud, wa Abdullah bin Mas'ud wa Abu Hurairah, wa Abu Hurairah wa Abdullah bin Amr ibn al-As, wa Abdullah bin Amr ibn al-As wa Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas wa Asma bintu Abi Bakr, Asma bintu Abi Bakr wa Thauban, Thauban wa Abu Dzar Al-Ghifari wa Ummu Salamah, Ummu Salamah wa Jabir bin Samurah, wa Jabir bin Samurah wa Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam wa Samurah bin Jundub, Samurah bin Jundub wa Hudzaifah ibn al-Yaman, Hudzaifah ibn al-Yaman wa Abu Barzah al-Aslami, wa Abu Barzah Al-Aslami Wal-Mustawrid bin Shaddad. Al-Mustawrid bin Shaddad Wa Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri Wa Abdullah bin Zaid. Wa Abdullah bin Zaid Wa Usama bin Zaid. Wa Usama bin Zaid. Ini sebagian di antara nama-nama sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis tentang Al-Haud. Wa illa jumlah mereka mencapai berapa? 80 sahabat. 20 di antaranya ada di dalam As-Sahihain, Al-Bukhari wa Muslim. Wala nurid min ahadith haulail ashab al-kiram ma yahtamiluhu hadha syarah. Dan kita akan sebutkan, kata Syekh Rabi, ya, di antara hadis-hadis sahabat yang mulia itu, ya, dalam kesempatan yang mencukupi di syarah ini, kita akan sebutkan sebagian dari hadis-hadis tersebut. Nah, kita belajar ya kawan ya. Ustaz, gak usah Ustaz, yang penting kesimpulannya dah, beriman pada haud. Ya, supaya cepat praktis. Ya, buat apa disebutkan dirinci satu persatu? Lah, kita belajar. Nah, kita belajar, dan belajar kita itu apa? Di atas dalil. Di atas dalil. Nah, tidak sekedar apa? Doktrin bahwa iman bil haud. Nah, doktrin perlu. Ya, namun pengajaran doktrin yang di kalangan ahlus sunnah tidak sekedar doktrin, namun disertai dengan adillah, disertai dengan bukti. Apa bukti? Bukti bagi ahlus sunnah adalah dalil Alkitab was sunnah. Buktikan ada haud Nabi. Buktinya hadha qala Allah wa qala Rasul. Enggak, saya enggak mau kalau buktinya ini. Apa buktinya? Tunjukkan. Enggak bisa. Ya sudah, kalau kalian tunjukkan saya enggak beriman. Aywan, silakan enggak beriman. Berarti Anda bukan orang beriman. Karena memang lo kan belum ada. Ayo, inilah sifat orang beriman. Dia beriman terhadap apa? Yang gaib. Oleh karena itu Allah puji. Ya, di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Ya, hampir atau mayoritas permasalahan iman adalah beriman tentang yang gaib. Ya, beriman tentang yang gaib. Dan inilah kelebihan kaum seorang yang beriman. Coba sebutkan. Iman kepada Allah gaib. Anda menuntut harus dilihat baru Anda beriman? Dan nanti akan Anda lihat di yaumil qiyamah, di jannah. Yang surga dan neraka itu sendiri juga gaib. Ya, beriman kepada Allah gaib. Malaikat, beriman kepada malaikat gaib. Apalagi beriman kepada al-kutub, Al-Qur'an, na'am zahir, kita bisa melihatnya. Namun kitab yang lainnya gaib. Beriman kepada para nabi. Masing-masing umat yang semasa dengan para nabi itu melihat sang nabi. Tapi setelahnya tidak melihat. Gaib juga. Beriman kepada yaumul qiyamah atau beriman kepada hari akhir dengan semua rinciannya. Yang mana hari akhir itu meliputi sejak alam barzah hingga semua yang terjadi sampai surga dan neraka. Termasuk masalah apa? Terjadinya hancurnya alam ini yang disebut dengan yaumul qiyamah, kemudian al-mahsyar, ya. Kemudian al-haud ini termasuk di antaranya, al-hisab, al-mizan, sebagian sudah kita pelajari, itu juga gaib. Semuanya gaib. Nah, termasuk iman terhadap al-haud. Ini pun beriman, salah satu bagian dari al-iman bil ghaib. Beriman dari yang ghaib. Di antara hadis-hadis itu Yang pertama, an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma urija bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila samai qala ataitu ala nahrin hafatahu qubab qubabul lu'lu' mujawwafa faqultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsar qala hadha al-kautsar. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ke langit, ini dalam kisah Isra wal Mi'raj, ketika Nabi dimi'rajkan ke langit, qala ataitu ala nahrin, aku mendatangi sebuah sungai, hafatahu qubab al-lu'lu', yang sisi-sisinya itu adalah apa? Atau diliputi oleh kubah yang terbuat dari lu'lu', mujawwafa, kubah yang cekung. Ya, yang cekung. Faqultu ma hadza ya Jibril? Sungai tadi itu diliputi oleh kubah yang cekung, yang bukan sembarang kubah, terbuat dari apa? Al-lu'lu'. Nah. Ma hadza ya Jibril? Apa ini Jibril? Qala hadzal kautsar. Ini adalah Al-Kautsar. Sungai tadi disebut dengan sungai Al-Kautsar. Yang sungai Al-Kautsar inilah, dari sungai Al-Kautsar inilah apa? Airnya akan mengalir sampai di haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sumber air dari haud tadi itu dari mana? Sungai yang disebut dengan sungai Al-Kautsar ini. Bagaimana kondisi sungai Al-Kautsar? Hakada. Diliputi oleh kubah yang terbuat dari apa? Al-lu'lu'. Wa anhu radhiyallahu an, dan juga dari sahabat Anas masih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna qadra haudhi kama baina Aila wa San'a al-Yaman wa inna fihi min al-abari ka'adadi nujumis sama. Sungguhnya ukuran telagaku adalah seperti antara Al-Ailah, kota yang bernama Ailah, dengan Son'a. Sejarah Ailah dengan Son'a. Ya, Ailah itu kota yang di tepi Laut Merah. Ya, hampir berdekatan dengan apa? Pangkalnya Laut Merah itu apa namanya? Di sekitar situ. Nah, Laut Merah itu kan laut sempit antara Jaziratul Arab dengan benua Afrika. Siapa yang masih ingat Atlas? Ya. Nah, di pinggiran itu ada kota namanya Ailah. Ailah ini kotanya muhaddisin. Ya, kotanya muhaddisin. Para muhaddisin banyak dari daerah tersebut. Yang nisbah kepadanya disebut dengan Al-Aili. Al-Aili, di antaranya muhaddis bernama Yunus Al-Aili. Nah, dari sini namanya Ailah. Ah. Ukuran haudku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti jarak antara Ailah dengan Son'a yang ada di Yaman. Son'a yang ada di Yaman, luar biasa. Ya, kita mungkin pernah lihat danau yang luas, ya, itu paling berapa? Kalau ditempuh ukuran berapa? Sekilo atau 2 kilo? Ah, ini sejauh berapa antara jarak antara Ailah dengan Son'a? Wa inna fihi mil abarik kada di nujumis sama, dan padanya ada bejana-bejana, ya, gelas-gelas yang sejumlah bintang-bintang di langit. Hadis pertama yang kita sebutkan tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis pertama yang disebutkan tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadis kedua diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Taib, sampai di sini kajian kita di kesempatan hari ini. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah.